amal rasulullah kerjaannya enggak baik. Quran dong. Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya kan, anak kandungnya. Ya Allah, katanya Nabi Nuh, sempian berjanji nyelamatkan saya dan anak saya. Toh kenapa terjadikan anak tenggelam sama orang kafir? Katanya Allah, innahu laysa min ahlik. Itu bukan kula wargamu, bukan anakmu. Innahu laysa, karena amalnya enggak baik. Jadi amal yang enggak baik itu memutuskan duriat kita. Kita repot-repot, kalau begitu duriat putus repot. Tapi kerjaan kita mak melepas duriat, memutus sendirian, enggak baik. Menuntut ilmu enggak hadir, burdah enggak hadir, maulid enggak hadir. Di tempat minuman ada, bukan minuman kopi. Di tempat teller ada. Gimana? Innahu amalun ghairu shalih. Oleh sebab itu kita yang penting amalnya, punya orang hulu sungai kandirnya. Amalnya lah ianya. Ada yang menyebutkan golongan Fatimiyah. Silakan namanya, tapi seperti Siti Fatimah dong. Jangan seperti timah. Sepertinya itu apa? Untuk ilmu wajib. Ziarah sunnah. Ziarah yang dikerjakan untuk ilmu ditinggalkan. Lain, salah, keliru. Ya. Sudah berapa kali saya bilang begitu? Nurut enggak? Kalau enggak nurut, enggak saya perek. Percuma saya bicara. Kalau ibu-ibu membungkuli saya, menyita waktu saya. Ikuti dong. Temannya diarah siapa? Si Ano. Berarti itu gurunya, bukan saya. Nah ini sudah begini-begini. Masya Allah. Ini sudah rasanya otaknya enggak ada lagi. Bukan hancur, bukan enggak ada lagi. Bukan ada pecah seribu, bukan enggak ada lagi, sudah otak enggak maujud lagi. Ikut, betul-betul mengikut, sabar. Gimana 2 bulan enggak pengajian? Jelingan Darussalam berapa? Orang-orang jualan berapa? Tukang beca itu berapa? PLN berapa? Kalau pengajian kan PLN dapat. Hah? Parkir-parkir, coba, rahmat Allah Ta'ala turunnya, banyak orang baca Fatihah sebagainya, 2 bulan, Masya Allah, Senin pertama orangnya sekian, umpama 2000, Senayan yang kedua 1000 aja lagi, yang ketiga 500, ayo. Ujar tamu-tamu yang luar negeri datang, maulud sekarang seperti anak yatim. Enggak punya ayah lagi. Nanti minggu malam tamu dari Jeddah, anak wali dan beliau wali hadir. Insyaallah abah besok menjumput di lapangan terbang. Sesudah anak abah dijumput kemarin, jemput lagi saudara abah. Insya Allah malam Senin hadir. Mungkin satu malam aja Senin pulang. Daripada beliau datang kemari, abah sakit, beliau menyuruh abah keluar, lebih baik keluar duluan. Lebih baik keluar duluan daripada dibedah orang, lebih baik keluar lebih duluan di perut ibu daripada dibedah orang, kan begitu. Lebih baik duluan keluar. Nyal, lama ini bayi aja itu nih. Masuk dalam perut 2 bulan keluarnya begini. Masya Allah. Ya abah ganjil-ganjil dalam sakit.

tidak lain daripada Nur. Tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir apa? Ano jalan lain, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada kamu itu sebetulnya tidak ada lain kecuali itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibawa duluan pulang dari Makkah ke tempat masing-masing. Paham? Waktu Siti Halimatus Sa'diyah tadi bertunggangan menuju Makkah, ini teman-temannya duluan karena tunggangannya ya kurus, enggak bisa jalannya, Pak. Cepat enggak bisa. Didahului, jadi anak-anak yang ada dari anak orang kaya-kaya habis semua sudah diambilnya. Pas anu Siti Halimatus Sa'diyah kan anu apa terakhir datangnya karena tunggangannya tidak bisa cepat. Tidak ada dapat apa-apa, cuma Rasulullah dapat. Pulangnya ini lebih duluan kendaraan, itu saja berkat Rasulullah. Semua berkat Muhammad. Jangan dilepas Muhammad, ya ingat ya. Kalau kamu melepas. Ajian, sebab ini sudah sampai kepada puncak. Puncak itu sudah. Ini pegangan kita semua. Pegangan kita semua. Hah? Jangan pandang yang lain. Apa ke? Terus itu Abah senang terus. Diapai orang, dia rela senang terus. Padahal namanya Zaini. Bilangnya pemerintah, guru ije. Sang pelopor. Kan ada TVRI. Malam Sabtu apabila itu dia muter. Anu apa di sini? Anu kita waktu haul di sini putar TVRI. Baru aja tuh judulnya Sang Pelopor. Sekali yang keluar Rije, asalnya dulu ayam pupuk ayam, timbul Sang Pelopor. Abah bilang, siapa ini Sang Pelopor? Guru Ije datang. Alhamdulillah ada juga terbuat Sang Pelopor. Pina bungur, pijakana, dalhalang, batis. Beh, dan mati. Sang pelopor. Menangis orang ngeliatan itu. Amuk di Bali, di mana-mana. Bekiawan di dapur. Wah, nih. Nih, ada di titik. Bah. Kalau gak gampangan. Kakasih orang banyak. Iya kala. Buktinya masih dengarin ngaran Yasin kalau terbaca lagi ke kawanan. Kalau pang nang kumpulan Yasin tak kita khusus lah baca Yasin hari ini kada napa-napa supaya guru aja sembuh selamat kada. Kitalah hari ini Yasinan supaya artinya napa dapat arisan. Nah. Mesti bercampur niatnya. Kada khusus, kalau khusus itu kan nah, di rumah serongonan, kada nang acara nang biasa. Jam 2 malam, undangan jam 2 malam doakan guru. 40 hikung orangnya, baca Yasin sembilan hajat. Ini baca Yasin juga menangis itu kan nyebut juram baca. Nah, ada nang mendoakan mudahan guru simbah aja. Anak menyambat sembuh tuh simbah. Abah ketawa. Lalu gugup rupanya. Hari semalam kejutan. Pengumuman. Begitu datang Mercedes di masjid. Aduh. Iya enggak? apa guru apa lain. Bingung sama iya enggak. Orang yang jualan minyak wangi itu begini. Bilangnya kawannya, itu Mercedes dulu. Iya enggak. Astagfirullah ini. Tumpah. Abah ketawa aja. Iya enggak. Masuk di masjid. Guru syukur, guru rasa. Iya enggak. Tengok kamu. Hah? Ada yang baru masuk itu? Abah mau masuk, minta lorong sedikit. Belakang situ aja. Minta lorong sedikit, artinya minta jalan sedikit. Belakang situ. Dia nggak percaya yang datang ini mungkin hantu. Taunya sudah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis lagi. Oh, sudah mati hidup lagi. Biasa Asmuni kan jadi orang mati sudah dalam kubur bakar amat kan timbul lagi malam esoknya di TV. Biasa. Habis wiritan, pengumuman besok pengajian ibu-ibu dimulai. Bapak-bapak hari Minggu, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Mau pulang Mercedes enggak bisa. Dari muka masjid sampai ke muka pasar Beuntung Betuah. Tanya aja sama ini, teman ini bupati ikut saya. Coba lihat ini bilangnya bupati, orang kangen. Ya, saya betul-betul orang yang kangen. Saya maka banyak candangan. Alhamdulillah. Sampian-sampian ini mendengar di mana? Padahal ulun mengumumkan kada lawan pian-pian ibu-ibu ini. Artinya kalian ini mendengar dari mana? Dari suami-suami. Dari keluarga-keluarga gitu. Alhamdulillah. Tadi malam Abah tidur alhamdulillah. Pagi tadi juga tidur alhamdulillah. Nasi hijau sudah tadi setengah bungkus. Alhamdulillah. Doain ya. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan usaha-usaha ini dunia ini mudah-mudahan meningkat. Sampai punya pulus beberapa triliun. Jangan kalah lawan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu punya berapa triliun, orang Islam enggak begitu, malu dong. Malu. Bilangnya Abdul Qadir. Malu. Kemarin saya sama Muhammad Amin jemput anak saya. Kemana? Ke lapangan terbang. Saya lihat-lihat. Ada terpikir di hati. Mau beli pesawat. Ada kan? Ya, ada yang kecil kan sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada. Biasa abah kalau begini, kabul itu. Pesawat. Hah? Oh iya, paling-paling kan mau 10 lah. Tuh ke Palangkaraya, melihat bangunan di sana. Proyek di Palangkaraya nanti. Turun di atas bubungan orang. Sepertinya Jibril kan turun di bubungannya siapa. Aduh. Kabul insyaallah. Allah Ta'ala mulai. Boleh aja kan? Selesta punya pribadi kan boleh aja. Bisa. Masa enggak boleh. Insyaallah. Kalau tunggangan sudah punya. Kering malam. Wah sudah. Jalan ini yang dengar. Ada kuda putih. Jalan. Kering. Benar yang dengar. Padahal dia mengambil Allah. Jalan.